sudah begitu banyak nikmat Allah kita terima, sehingga kita masih bisa diberi kesempatan Allah untuk berburu pahala fastabiqul khairat pada malam ini. Selanjutnya salawat dan salam juga selalu kita persembahkan kehadiran besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan kita dua warisan berharga yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemarin kita masih sampai di kitab Bulughul Maram di bab tentang haid ya atau istihadhah. Kemarin sudah kita jelaskan terakhir bahwa untuk darah istihadhah tetap diwajibkan sholat, cuma harus memakai pembalut. Dan untuk khusus istri yang haid, Islam membolehkan berinteraksi dengan keluarga termasuk dengan suami, boleh tidur bareng, malah boleh juga ya dalam tanda kutip mungkin bercumbu selama tidak melakukan perbuatan jima ya, ma fawqal izar, apa yang di atas sarung. Jadi buah sarung kaki kali, ngapain kaki gitu ya, izar. Oke, sekarang kita baca dua hadis terakhir tentang nifas. Terus kita masuk bab selanjutnya, mawaqitus shalah, waktu-waktu salat. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummu Salamah radhiyallahu anhu qalat, istri Nabi, kanatin nufasa'u ta'udu fi 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da nifasiha arba'ina. Dari Ummu Salamah beliau berkata, qalat, kami para perempuan yang nifas di masa Rasulullah ya, meninggalkan salat arba'in, biasanya 40 hari. Jadi nifas itu menyucikan darah yang keluar dari rahim seorang perempuan, itu sama hukumnya dengan haid. Artinya dia tidak sholat, tidak puasa, dan tidak juga melakukan aktivitas ibadah ubudiyah ya. Dan tidak disuruh mengqadha, sama dengan haid ya, sebab ini dianggap walaupun tidak reguler rutin, tapi ini penghargaan Islam mungkin kepada perempuan yang sudah melaksanakan salah satu tugas kewanitaannya mungkin ya. Wa fi lafzin lahu, dari Ummu Salamah, walam ya'murha Nabi sallallahu alaihi wasallam biqada'i sholatin nifas, wa shahahul hakim. Dan kami para perempuan di zaman Rasulullah tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat selama nifas. 40 hari libur sholat ya, lumayan lama juga ya, kalau jual gorengan udah untung itu 40 hari ya. Jadi anak Nabi Fatimah Zahra itu kan termasuk yang tidak ada keluar darah nifasnya ya. Makanya diberi nama dengan Fatimah Zahra yang suci itu. Jadi begitu setelah melahirkan langsung tidak mengalami darah nifas itu, tapi itu khusus untuk beliau saja. Itulah hadis terakhir tentang apa? Tentang darah haid sudah kita jelaskan, ada haid, nifas dan istihadhah. Kalau haid sudah kita pahami semuanya boleh. Kalau istihadhah tetap seperti biasa. Salat wajib, puasa wajib. Cuma kalau nanti keluar di tengah-tengahnya ya tetap membatalkan salat ya. Untuk nifas sama dengan haid, 40 hari hadis begini, biasanya perempuan itu segitu, biasanya 40-an 10 hari untuk mengembalikan kondisi rahim. Dan tidak disuruh mengqadha sholatnya, berarti kalau puasa juga tidak diqadha. Sekarang kita masuk bab baru yaitu waktu-waktu sholat, mawaqitu sholat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Amrin, dari Abdullah bin Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, waktu zuhri iza zalat asyamsu wa kana zillur rajuli katulihi malam yahduru waqtul asri wa waqtul asri malam tasaffiru syams wa waqtu salatil maghribi malam yaghibi syafaq wa waqtu salatil isya ila nisfil lailil awsat wa waqtu salatil subhi min tulu'il fajri malam tatlu' asyams. Rawahul Muslim. Dari Abdullah bin Umar, anak daripada Sayyidina Umar, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ini termasuk silsilah zahabiyah dalam penilaian hadis ya. Sahih gitu lah. Kata Rasulullah, waktu sholat zuhur, iza zalat asyams. Waktu sholat zuhur dimulai apabila zalat tergelincir asyamsu matahari. Ya, ini ukuran dulu. Ini ukuran dulu. Kalau sekarang kan kita gak perlu lihat matahari tuh. Dengan ukuran jam saja sudah bisa. Ternyata peradaban pertama yang perhitungan waktunya menggunakan matahari itu adalah peradaban Mesir kuno ya. Saya baru lihat kemarin kayaknya tuh. Kenapa putaran arah jam itu berbeda dengan perputaran arah Ka'bah itu loh. Karena mengikuti matahari itu. Jadi dibikin tonggak dulu ya. Orang dulu sudah cerdas-cerdas juga ya. Jadi zaman itu sudah cerdas banget, udah profesor itu. Sekarang ya enggak. Anak kecil aja bisa buat gitu. Jadi pergerakan matahari itu diukur gitu loh. Tek, tek, tek, tek, tek gitu loh. Makanya perputaran jam itu ke kanan, bukan ke kiri gitu ya. Sebagai, kalau tawaf kan ke kiri gitu ya. Sebab seluruh perputaran benda langit itu ke kiri gitu. Ini ke kanan gitu. Waktu sholat zuhur, iza zalat asyamsu. Apabila matahari sudah tergelincir. Berarti kalau masih di tengah-tengah itu gak boleh. Ada gak hikmahnya? Ada. Ternyata para penyembah matahari, itu ternyata mereka menyembah matahari itu pas ketika matahari di puncak langit. Dulu saya sudah pernah ceritakan ya, saya menemukan seorang penyembah matahari itu. Ya mereka sholat itu ya waktu-waktu itu. Dan setan katanya waktu itu juga. Menyembah matahari itu ya begitu matahari sampai di pas di waktu di pertengahan langit. Ya mereka ibadah gitu loh. Ibadahnya gak tahu baca apaan gitu loh ya. Cuma ya paling terima kasih ya matahari udah keluar paling itu ya. Paling ngucapin apaan sih mereka gitu ya. Tuhannya kelihatan kan lucu gitu. Nanti kalau Tuhannya tenggelam ya, besok nongol lagi katanya. Besok dia begitu lagi gitu. Makanya kita berusaha membedakan supaya tidak terlihat tasyabuh ya. Membedakan. Berarti kalau sudah masuk waktu, belum azan, boleh enggak sholat? Boleh. Yang belum boleh itu kalau belum masuk waktu kita sudah sholat. Atau bagaimana kalau di pertengahan sholat baru kedengaran azan, tergantung. Ya, tadi sudah masuk waktu apa belum? Kalau belum ya syarat salah satu rukun apa? Syarat sah sholat itu adalah masuknya waktu sholat dan itu harus yakin. Bagaimana kalau di dalam gua? Ya, yaitu dengan perhitungan. Kalau sekarang kan pakai jam ya. Kita di bawah tanahnya bisa menghitung ya. Sekarang zuhur jam 5:30 lewat 5 atau lewat 6 gitu ya. Yang enggak usah kita lihat matahari ngapain capek-capek gitu ya. Inilah yang saya pakai dalil biasanya dan saya ulo ya. Maaf untuk menggunakan sistem hisab dalam kalender hijriyah itu. Bukan kita melawan Rasulullah tidak. Memang hadis Rasulullah begitu karena memang zamannya seperti itu. Ya, teknologi teknik menentukan jam, waktu dan segala macamnya itu berkembang sesuai dengan ilmu pengetahuan. Ya, bukan saya tidak menyalahkan ru'yah tidak. Cuma kalau dengar ru'yah itu kan ya zaman kita sudah dengan sistem astronomi gitu ya. Sebab pergerakan matahari dan bulan itu kan tidak pernah tergelincir walaupun satu inci itu loh, kecuali atas izin Allah. Benda-benda langit itu enggak sama kayak manusia suka ngelawan gitu loh. Mereka tuh patuh luar biasa. Jadi bisa diperkirakan. Nah, sementara kalau kita pakai sistem begitu memang ada hadisnya itu. Sebab dalam Al-Qur'an sendiri kan banyak ayat-ayat mengatakan masalah teknis itu kan sesuai dengan zamannya gitu loh ya. Dulu saya berikan contoh waktu subuh atau imsak di dalam Al-Qur'an itu kan kulu washrabu hatta tabayyanu khaitul aswadi min khaitul abyadi wal asadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai kalian bisa membedakan benang putih dan benang hitam. Itu kan zaman dulu memang begitu. Tapi zaman sekarang ngapain kita sudah punya jam gitu. Ini waktu sholat tuh kalau dulu tergelincirnya matahari. Sekarang gak usah kita tunggu kapan tergelincirnya, dihitung aja. Gerhana matahari itu kan gak pakai ru'yah ya. Itu kan pakai hisab gitu. Diperhitungkan nanti tahun 2013 misalnya bulan Mei akan terjadi gerhana matahari gitu. Itu kan pergerakan astronomi. Itu sudah bisa kita hitung semuanya gitu. Ya. Jadi waktu zuhur adalah ketika matahari telah tergelincir ya. Dan bayangan seseorang katulihi malam yahduru waktu sholat, dan bayang seseorang sama dengan tingginya, itu batas waktu zuhur. Jadi kalau kita berdiri di matahari, bayangan kita di matahari itu biasanya sama ukurannya dengan kita. Kadang-kadang kan bisa pendek, bisa panjang ya. Kalau sore kan panjang tuh. Senang kita malah kelihatan tinggi itu. Padahal kita pendek gitu lah. Itu seperti itu biasanya. Wa waqtul asri, malam tusaffar syams, dan waktu asar selama matahari belum menguning. Kalau Abu Hanifah dan para ulama itu banyak mengatakan bahwa sholat setelah sholat asar itu hukumnya haram. Sholat setelah sholat asar. Bagaimana kalau seandainya sholat sunat, misalnya sholat jenazah, boleh gak dilaksanakan di sore hari? Nah, berbeda pendapat ulama. Kalau Abu Hanifah tetap gak boleh. Tapi kalau Syafi'i saya lihat pendapatnya boleh. Jadi kalau misalnya kita mensolatkan jenazah setelah sholat asar, itu dibolehkan. Ya, karena kata Imam Syafi'i, as-sababul muqaddam, sudah ada sebab yang misalnya dia meninggal sebelum asar. Dicepetin ya, sebab kalau kita mayat itu diusahakan cepat, jangan dilama-lamain ya. Sampai 3 hari kita simpan tuh enggak boleh. Ya, walaupun dengan tujuan apapun. Makanya teman-teman Nusewu yang merantau ya, kalau misalnya ini harus rela loh ya. Kalau orang tua kita meninggal di kampung, tolong dikirim berita ke kampung kalau nanti meninggal. Ya, kalau saya telat dimakamin aja duluan, jangan dipaksa menunggu kita itu loh. Sebab nunggu kita tuh juga enggak ngapa-ngapain gitu loh. Ya, camahnya melihat sampai di sana sudah melihat terbungkus kain kafan juga gitu ya. Ya ini risiko kita merantau memang begitu, mau diapakan lagi. Sebab enggak mungkin kita mengejar pesawat terlalu pagi ya, kalau dapat, kalau enggak akan terkatung-katung mayatnya gitu loh ya. Kalau meninggalnya sebelum asar, dimandikan, dikafani, habis asar langsung disolatkan. Ya kita pakai mazhab Syafi'i enggak apa-apa ya. Langsung dimakamkan sore hari itu. Tapi kalau menunggu, ya Rasulullah dulu dimakamkan, kalau dalam riwayat ada yang malam hari ya. Sampai malam Rasulullah di sebab begitu banyaknya orang menyolatkan Rasulullah pada saat itu. Ya. Waktu asar ya, selama malam yahdurul malam tusaffar syams, kelihatan kuning. Wa waktu salatul maghrib, malam yaghibu syafaq, dan waktu salat maghrib mulai tenggelamnya matahari sampai hilangnya yaghibu syafaq, warna merah yang ada di ufuk. Ya ini ukurannya saja ya. Kalau sekarang kan sudah pakai waktu jam ya. Wa waktu salatul isya ila nisfil lailil awsat, dan waktu salat isya itu sampai pertengahan malam. Nisfil lailil awsat. Nah, jadi kalau malam itu dihitung pertengahannya berapa? Kalau kita lihat hadis ini, salah ketika orang mengatakan bahwa waktu sholat itu isya itu adalah mulai habis waktu maghrib sampai subuh. Jadi kalau jam 3 kita sholat isya boleh gak? Jam 2 boleh gak? Kalau kita ikut hadis ini berarti gak boleh. Sahabat Rasulullah menunda sholat isya itu gak sampai subuh gitu loh ya. Cuma gak sampai subuh gitu loh. Menyimpang sedikit ya. Kemarin waktu pernikahan putrinya Sri Sultan yang ketiga itu, enggak ke sana ya? Ada angkringan gratis katanya. Kalau gratis itu cepat itu. Saya enggak ke sana, kalau yang pertama dulu ke sana itu. Malam harinya ada ini ya, ada sebuah ritual ya. Ritualnya begini. Saya nonton di TV lah ya. Malam hari dia kan nikahnya 18 Oktober ya, hari Selasa, tanggal 17-nya itu loh. Tanggal 17-nya itu pengantin wanita tidak boleh tidur di bawah jam 12 malam. Tahu ya? Tidak boleh tidur di bawah jam 12 malam. Jadi harus di atas jam 12 malam. Alasannya apa? Ya ini namanya juga ritual ya. Katanya bidadari akan turun dari kayangan untuk menghias dan mempercantik pengantin wanita gitu. Pertanyaan saya pertama, apakah betul ada bidadari? Setahu saya bidadari itu gak ada di dunia, adanya di sorga. Yang kedua, apa enggak mempersulit ritual begini? Pertama enggak ada dasarnya ya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Yang kedua, dia kan kecapean gitu nanti ya. Besok mau resepsi dari pagi sampai malam lagi. Seharusnya kan dia istirahat habis sholat isya, tahu sholat apa enggak dia itu. Kalau kita jujur aja. Ya taruhlah dia sholat ya, husnuzon aja deh gitu. Habis sholat isya kan tidur istirahat gitu ya. Nah sekarang besok mau resepsi, malamnya gak boleh lagi tidur cepat, nunggu bidadari gitu loh. Satu, yang kedua, kalau betul ada bidadari, nah bidadarinya harus ditegur juga bagi saya. Kok datangnya tengah malam gitu loh. Kenapa gak dari pagi aja, siang gitu loh. Alasannya apa? Macet, masa dari atas macet gitu loh. Kenapa harus menunggu sampai jam 12 malam? Dia udah ngantuk-ngantuk nungguin gitu. Tidur sebentar, jam 4 udah dibangunin, dihias. Sholat subuhnya kemana? Lewat biasanya itu. Nah biasanya begitu. Ini ya saya juga gak tahu ya. Sebanyak yang saya tanya sama teman-teman yang mempelajari ilmu Islam budaya lokal ya. Kan ada nama mata kuliah Islam budaya lokal gitu ya. Jadi memang pihak keraton itu berusaha mempertahankan yang begini-begini itu sebenarnya untuk kewibawaan gitu. Contohnya apa? Saya diceritakan sama teman saya yang betul mendalami. Sampai S3 dia belajar ini terus gitu. Katanya Sri Sultan Hamengkubuwono IX itu kan diisukan bisa berubah wajah dengan 9 wajah. Dia sebenarnya gak bisa gitu loh. Jadi sewaktu ditanya sama warganya, ngarso dalem, benar gak sih ngarso dalem bisa berubah dengan 9 wajah itu? Bisa ganti casing bahasa kitanya ya. Seng. Sri Sultan tuh tahu dia gak bisa gitu. Mana ada orang bisa berhenti casing ini. Casing tuh mentok ya mentok begini aja sampai kapanpun gitu loh. Tapi kalau dia jawab enggak, rakyatnya nanti kecewa gitu loh. Akhirnya jawab aja begini, menurut ibu gimana? Menurut saya bisa. Ya udah, ibu pegang aja kepercayaan ibu itu gitu loh. Nah ini cara dia mempertahankan yang goib-goib tersebut sebenarnya untuk kewibawaan saja ya. Sama kayak tadi itu gitu loh. Nah bidadarinya bagi saya tahun depan ditegur kalau mau kesini pagi gitu loh, siang gitu loh, tengah malam gitu loh, orang udah tidur. Sampai kalaupun ada bidadari, ini kan bidadari itu kan agama apa itu bidadari-bidadari itu? Islam kayaknya gak ada bidadari, ada nah, tapi nanti. Setelah kita meninggal baru ketemu bidadari. Kalau masih hidup kayaknya gak ada bidadari mandi di sungai gitu loh. Kemati loh dia mandi di sungai Ciliwung yang hitam begitu itu. Butak yang minta ampun itu. Itu masalah tengah malam ya. Jadi saya kasihan juga itu. Besok mau resepsi, malam gak boleh tidur, nungguin bidadari datang sampai tengah malam gitu. Ya kalau dia datang, kalau enggak dia capek-capek nunggu gitu loh. Tapi biasanya datang ya, kata dia sih datang gitu. Tapi kenapa harus tengah malam gitu? Mungkin dia boleh keluarnya tengah malam mungkin ya. Pagi itu harus sekolah dulu mungkin sampai tengah malam ya. Wa waktu sholati subuh min tuli il fajri malam tatlau syams. Waktu sholat subuh sampai terbit apa mulai dari fajar, fajar syidik ya, ada fajar kazib. Fajar kazib itu tandanya biasanya memancar ke atas. Jadi matahari itu set gitu. Tapi kalau fajar syidik biasanya memecah di langit itu. Itu waktu masuknya mulai waktu subuh. Kalau kita lihat ketika azan subuh kan masih gelap tuh. Ya kita gak lihat, kita bukan ahli astronomi, ikutin aja lah gitu ya. Walahu dan dari Abdullah bin Umar min hadisin Buraidah fil asri wa syamsu baydha'un naqiyah. Dari hadis Buraidah tentang waktu sholat asar, matahari masih putih bersih. Jadi sebenarnya waktu sholat asar itu gak begitu panjang juga sebenarnya ya. Bagaimana kalau kita ketiduran? Menurut Imam Nawawi, ini menurut Imam Nawawi ya saya baca, beliau mengatakan haram kita tidur setelah azan, kecuali kita yakin bisa bangun sebelum waktu sholat habis. Wah, ini kata saya baca dalam kitab Imam Nawawi begitu. Kalau sebelum azan, nggak apa-apa kita tidur. Misalnya azan jam, biasanya dekat-dekat azan itu kan ngantuk banget tuh. Setan tuh kan pintar banget itu. Emang kerjanya itu setan mau diapain? Sebelum azan tuh ngantuk banget, benar loh ya. Gak tahu setan tuh gak ada kerjaan lain apa dia ya. Mau jadi TKI kan sana loh. ngantuk banget. Nanti kalau sudah azan, biasanya kalau bisa coba aja nanti ya. Memang setan tuh gimana lah ya, pekerja keras itu ya, mengalahkan manusia kalau etos kerjanya itu. Kalau kita sebelum azan coba rebah-rebahan gitu tuh, wah nikmat banget itu. Tambah terdengar azan, tambah ngantuknya luar biasa lah itu. Coba ditiup, fuh kata setan. Cuma sayang kita nggak bisa lihat sih ya. Nah kalau sebelum azan boleh kita tidur. Dan sahabat Rasulullah tuh punya tidur qailulah ya. Dulu pernah kita baca hadisnya deh. Wa nuqallilu, tidur qailulah itu tidur sebentar menjelum sebelum zuhur. Biasanya 1 jam sebelum zuhur para sahabat Rasulullah tuh tidur biasanya. Tidur qailulah. Itu tidur qailulah itu adalah tidur karena malam hari tahajud. Kita tahajudnya enggak tidur iya itu loh. Bukan qailulah lagi, kasiroh, banyak. Orang tidur 1 jam, kita 2 jam gitu. Ulama-ulama dulu setahu saya, itu tempatnya tidurnya itu terakhir ya. Ulama besar Al-Azhar itu adalah Syekh Jadul Haq, Ali Jadul Haq. Syekh Al-Azhar itu setingkat dengan Perdana Menteri kalau di Mesir. Itu rumahnya aja lantai 4. Dia tuh sudah tua sekali, 70. Gak pakai lift, orang sana tuh tawaduk-tawaduk luar biasa ya. Terus tempat tidurnya itu, gimana saya gambarin ya, susah juga ya. Itu, jadi ada di Mesir itu dulu semacam kursi, dipakai bisa pakai tempat tidur, bisa dipakai buat duduk gitu loh. Papan biasa, nanti ada kasur tipis di atasnya gitu loh. Masa seorang Syekh Al-Azhar ya, sekelas Perdana Menteri, tempat tidurnya itu jelek begitu gitu loh. Nah alasan dia begini, ditulis dalam majalah, ulama-ulama dahulu, itu tempatnya tidurnya itu kasar supaya tidak betah tidur. Nah ini maksudnya. Kalau sekarang kan terbalik tuh, tambah tenggelam tambah mantap gitu loh. Jadi spring bed itu kita masuk tuh ngok gitu. Wah itu tambah tidurnya lewat semua itu. Jadi kalau kita ikut salafus soleh dulu tidur, itu tempat tidurnya tuh kasar gitu. Jadi kalau bisa papan, nanti kasih paku dikit-dikit gitu loh. Kita guling ke sini, itu pasti gak betah tidur. Sekarang tuh luar biasa. Apalagi sekarang ada kasur itu yang angin gitu ya. Kasur dari air gitu ya. Tambah, tidur tambah nyenyak itu loh. Jadi ulama dulu tuh tempat tidurnya pasti tidak nyaman supaya tidak banyak tidur gitu loh. Ya, lebih banyak ibadah daripada tidur. Kalau kita kan terbalik gitu loh. Tempat tidur kita tuh nyaman sekali gitu ya. Apalagi ruangannya dikasih AC, udahlah, ampun. Gak bangun-bangun. Kamarnya kedap suara lagi, jadi azan dari luar gak kedengeran gitu. Pas buka pintu jam 8 pagi, wah jam 8 gitu. Kena ramannya gelap sekali gitu. Itu ulama dulu ya. Dan terakhir Jadul Haq itu baru kemarin, zamannya tahun 90-an. Jadi kasur tuh sudah empuk-empuk semua gitu ya. Tapi beliau memilih lebih senang tidur seperti itu waktu beliau meninggal itu. Wartawan tuh heran sekali loh. Seorang Perdana Menteri rumahnya sangat luar biasa ya. Sederhananya gitu loh. Jadi dosen-dosen saya dulu di Al-Azhar itu, ngajar tuh naik angkot loh. Luar biasa. Jadi kalau nusewu ya, dulu saya pernah dihina sama dosen Madinah. Waktu saya main ke Madinah, di masjid Jamiah Islamiyah Madinah. Dia tahu, dia kan orang Madinah tuh kan gimana, gak tahu juga kok benci banget sama Al-Azhar itu lah. Ya mungkin karena persaingan universitas kali ya. Jadi seorang profesornya tuh ngomong depan saya. Gak tahu lah teman sana tuh sengaja kayaknya. Kak main ke rumah guru saya ya. Ya ayo saya bilang, namanya Kiai itu. Sampai di sana kerjanya malah ngomel-ngomelin saya itu lah. Ngomel-ngomelin Al-Azhar ini. Panas juga kuping saya kayaknya. Akhirnya saya jawab itu, pertama saya jawab ya, ini dialognya bahasa Arab gitu. Saya jawab, kalau berdebat tentang agama, jangan dengan saya bilang, saya ini masih mahasiswa. Ya, Bapak Profesor, carilah Profesor dari Al-Azhar, jangan saya itu. Saya ini juga orang Indonesia itu. Yang kedua, satu hal yang saya salutkan dari dosen-dosen saya itu, mereka hidup sangat sederhana, seperti Rasulullah saya bilang. Rumah Bapak, saya diundang ke rumah dia, rumah Bapak aja ada kolam renang ya saya bilang. Mobilnya mewah. Saya Syekh Al-Azhar aja, saya bilang waktu itu saya ngomong agak emosi ya. Ya bahasa Arab kan gak ngerti bahasa Arab emosinya kan. Ya. Walaupun itu rumah dinas loh ya. Rasulullah itu, Syekh saya itu, Syekh Al-Azhar saya bilang. Itu rumahnya kayu loh Pak, saya bilang. lantai 4. Bapak mewah sekali rumah bapak ini, saya bilang. Itu saya jawab waktu itu. Emosi juga saya dikata-katain begitu. Dosen saya tuh ngajar pakai biskota loh, saya bilang. Pakai sepatu cat itu loh ngajar. Saking sederhananya orang-orang begitu, saya bilang. Ini yang diajarkan oleh Islam sebenarnya. Alhaqumut takasur. Kalian tuh mewah hidup sekarang, saya bilang. Baru jadi itu aja udah mewah sekali. Rumahnya pakai kolam renang, tahun berapa itu ya? Mobilnya itu, kalau di Saudi itu kan mobil-mobil Jepang gak laku ya. Saudi itu gak laku mobil Jepang, dibuang di sana. Sana tuh mobilnya kalau gak Eropa, Amerika, orang kaya tuh. Mobil Jepang tuh hanya laku di sini. Di sana gak laku mobil-mobil Jepang itu. Yang CC-CC-nya rendah itu. Di sana tuh ngebutnya 1 liter itu, hanya untuk 4 kilo loh di sana itu. Loh, dia negara minyak, tinggal ngisi doang kok. Kita kan 1 liter 40 kilo. Ya jalannya irit gitu loh. Mobilnya irit, jalannya juga irit gitu loh. Itu enggak laku di sana itu. Itulah kelakuan teman-teman kita di sana. Jadi bagi saya, orang Arab tuh sudah sama jahiliahnya kayak dulu. Coba bedanya sekarang mereka tampil dengan Islamnya gitu ya. Kalau dulu kan dengan jahiliahnya. Tapi kehidupannya mewahnya luar biasa, bermewah-mewahan sekali lah. Al-hakumut takasur udah kembali lagi gitu ya. Kok sampai ke sana tadi apa tuh? Lupa saya. Oh, tidur. Tidur pakai papan. Nah, jadi kalau kita mahasiswa, tidur jangan terlalu empuk ya. Jangan pakai spring bed gitu. Pakai papan aja. Ya kasih pasir-pasir dikit itu lah. Biar kelihatan apa gitu lah. Saya kasurnya juga, kasur saya udah jelek banget di rumah. Itu aja pakai, ngapain bagus-bagus banget gitu. Mana tadi? Ya, hadis selanjutnya. An Abi Barzah, belum azan ya? Belum, jauh. Qala kana Rasulullah SAW yusallil asri summa yarja'u ahduna ila rahlihi fi aqsal madinati wa syamsu hayatun. Wa kana yastahibu ayu akhiru minal isya. Wa kana yukrahun naumu qablaha wal haditha ba'daha wa kana yanfatilu min salatil ghadati hina ya'rifur rajulu jalisata wa kana yakra'u bisitina ilal mi'ah. Dari Abi Barzah al-Islami berkata, Rasulullah pernah setelah selesai sholat asar, kemudian sesolat di antara kami pulang ke rumahnya dan juga ke Madinah, sedangkan matahari saat itu masih panas. Matahari ya panas terus ya. Teman-teman pernah gak melihat sore hari ketika sholat asar, antara sekarang kan asar 3:30 ya, lewat 5 ya. Kita sholat sebentar, itu kan matahari masih panas. Tapi nanti ada pertukaran matahari itu antara panas dan menguning. Pernah merasakan gak? Kalau saya sering, tanpa sengaja itu sering gitu. Jadi keluar, oh masih panas ya, kok panas banget sih gitu loh. Tapi sebentar kemudian tek langsung menguning loh, sampai nanti maghrib. Pernah merasakan gak? Ya, syukurlah berarti masih normal. Masih terasa panas enggak itu masih normal gitu. Ya, ini tentang sholat asar ya. Jadi kalau bisa sholat asar itu jangan ditakhir-takhirkan ya. Selanjutnya, dan biasanya Rasulullah mentakhirkan sholat isya, dan beliau tidak yukrahu antanuma, beliau tidak suka tidur sebelumnya. Ya. Jadi dulu sudah pernah kita rekan hadis tentang apakah tidur itu membatalkan sholat. Kemarin saya ditanya oleh mahasiswa IMM, itu banyak di masjidnya. Orang-orang tua sholat itu sambil tidur, batal gak sholatnya? Pas tasyahud akhir itu loh, banyak yang tidur, sampai ngorok katanya. Banyak orang tua itu ya, pas tasyahud akhir, kan enak banget tasyahud akhir itu. Batal gak sholatnya? Malah dibangunin habis orang udah assalamualaikum, dia masih begini aja. Pak, udah selesai. Assalamualaikum. Orang tidur sambil sholat itu loh. Kalau membatalkan wudhu, kita sudah bahas dulu, tidak selama tidur kita tersebut dalam posisi duduk. Sebab ketika pinggul kita masih menempel dengan bumi, karpet atau apa segala macam ya, itu masih bisa kita menjaga angin. Tapi kalau sudah diangkat sedikit, tot gitu lah, itu. Ya, makanya kalau tidur telentang itu batal wudhu kita. Ya, karena kita tidak bisa mengontrol. Ketika tidur kan kontrol terhadap fisiknya kan tidak ini ya, tidak bisa kita kontrol. Makanya kata Rasulullah, kalau kalian tidur, sebelum nanti berwuduk bangun tidur, cucilah tanganmu. karena kau tidak tahu aina batat yadakah, di mana tanganmu bermalam gitu. Biasanya tangan ini kalau kita tidur kan kemana aja enggak terkontrol, gatal sana gatal garuk tuh. Gatal sini garuk lagi sini gitu loh. Dan kalau musim dingin kan dia senangnya di tempat panas tuh. Takutnya kotor kena najis gitu loh. Nah, bagaimana hukumnya tadi? Orang tua tasyahud akhir tuh ketiduran. Attahiyatulillah. Oh, capek banget dia kali. Imam assalamualaikum dia masih akhirnya dibangun sama teman kita takmir itu, dia takmir sebenarnya. Apa-apa. Apa? Salatnya udah selesai gitu. Batal enggak salatnya tidur itu? Nah. Ya. Waktu itu saya jawab hilang akal ya, sebab salah satu kaidah itu idza aqadha ma wahaba saqata ma wajaba. Apabila akal kita masih sehat, ya kita wajib melaksanakan ibadah. Tapi kalau sudah tidak terkontrol seperti itu, nah itu ya sholatnya harus diulang menurut saya gitu. Cuma ngomongnya ke pak tuanya gimana gitu. Saya enggak tahu saya bilang ngomongnya gimana. Dan itu selalu terjadi. Kalau sudah tasyahud akhir, dia pasti tidur gitu loh. Berarti udah hobi itu saya bilang. Kalau gitu gimana caranya? Sama juga pertanyaan sama kemarin itu begini. Bagaimana kalau kita buang angin ketika mau salam ke kanan? Oh, ini juga ditanya saya. Kalau kita jadi imam, buang angin di tengah sholat kan gampang tuh. Tinggal ambil yang belakang, lanjutin gitu ya. Bagaimana kalau hanya tinggal sedikit lagi assalamualaikum gitu loh. Yang assalamualaikum ke kanan wajib, yang ke kiri kan sunat tuh. Kita assalatan gitu ya. Nah. Kita lanjutkan, kan tinggal dikit tanggung tuh. Assalatan gitu. Kita berhenti. Kita panggil yang belakang. Ganti kita assalamualaikum gitu ya. Lalu dia mungkin enggak maju, kalau duduk kan susah maju, masa ngesot-ngesot gitu. Assalamu, dia nanya, assalamu, apa tadi? Assalamu, tot gitu. Waalaikumsalam. Cuma nyambung itu tok. Atau pertanyaannya begini. Bagaimana kalau kita buang angin sebagai imam ketika sujud? Pas sujud, tot gitu. Kita lihat kita berdiri. Apakah kita duduk dulu biar dia gampang nariknya ke depan gitu. Soalnya ketika sujud, orang kan masih sujud tuh. Kita kasih tahu belakang lagi sujud. Pa, ada apa nih gini gitu. Wuduk saya batal gitu. Terus gimana? Ngobrol lagi. Ya digantiin gitu. Akhirnya kan dia jalan ke depan, kan sambil kayak orang sujud tuh, merangkak-merangkak gitu ke depan itu. Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud. Makmumnya kan bingung, kok imamnya ganti gitu. Atau kita duduk dulu karena tanggung gitu loh ya. Kalau saya jawab, kalau kita meneruskan sholat dengan posisi wudhu kita batal, itu dosa saya bilang. Ya kalau ente mau lanjutin silakan, tapi tanggung dosa jemaah. Terus gimana saya? Ya posisi tadi, kalau bisa saya baca, kalau saya ajarkan tahan dulu lah, dikit aja gitu. Saya bisa nahan saya bilang. Saya pengalaman itu, nahan-nahan itu saya pengalaman. Itu sholat subuh loh paling berat. Saya tuh masya Allah nih, kadang-kadang setan nih kalau ketemu saja berantem nih saya bilang. Dari rumah gak terasa apa-apa loh, santai aja. Sampai di masjid sholat fajar santai aja. Begitu mau sholat subuh ya, karena di sana orang kampung ya, saya disuruh jadi imam terus itu. Mulai rakaat kedua terasa perut itu bunyi nih. Wah ditekan ke bawah itu loh. Itu saya tahan loh, beri loh. Kalau saya lepas itu oh, mantap itu. Bong. Cuma saya jadi omongan dari sekampung nanti gitu ya. Ustaz kok drum band lagi sholat, repot saya. Itu saya tahan sampai begini loh saya nahannya tuh, benar loh. Boleh gak menahan begitu? Ya hilang sih khusyuknya sholat ya. Sampai itu setan yang kalau ketemu saya ajak berantem nih. Mbok tadi kayak gitu loh. Sekarang mau sampai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru langsung saya keluar. Aduh. Nah, kan bisa ditahan dah. Hukumnya gimana? Waduh, nggak tahu. Daripada dikeluarin repot. Itu pertanyaannya. Jadi termasuk tidur tadi ya. Kok sampai ke tidur tadi apa itu? Oh Rasulullah. Rasulullah tidak suka tidur sebelum Isya ya. Sa- Misalnya Rasulullah biasanya suka juga sholat subuh di saat seseorang masih ini keadaan gelap ya, masih mengenal orang, kelihatan orang duduk di sampingnya gitu. Kalau teman-teman di gelap gulita gitu ya, itu kan orang samping kita kan gak kelihatan ya, gak kenal gitu ya. Tapi kalau sudah agak kenal ya, berarti sudah agak siang gitu ya. Ini sebenarnya Rasulullah pernah juga suatu saat ketiduran sholat subuh ya, setelah pulang dari perang Khaybar kalau tidak salah. Kecapean Rasulullah. Akhirnya ketika matahari sudah tinggi, Rasulullah baru bangun pada saat itu. Ya itu karena mungkin kalau kecapean, untuk menunjukkan kepada kita. Ya kadang-kadang kita, kalau Rasulullah kan sekali, kalau kita kan sering banget tuh ketiduran sholat subuh itu loh. Itu untuk mengajarkan ya, kalau sudah bangun laksanakan saja selama matahari, jangan di waktu-waktu tahrim nanti ya. Beliau juga biasanya membaca Sittina ilal mi'ah subuh ya, 60 sampai 100 ayat. Berarti kalau kita sholat subuh membaca 100 ayat, itu kan takutnya nanti siang loh. Apalagi kalau imam-imam itu, ini mungkin hadis ini menceritakan Rasulullah sholat dengan sahabat yang sudah biasa ya. Soalnya kalau kita jadi imam, jangan sampai ayat kita itu panjang mengganggu mereka konsentrasi sholat. Biasanya jemaah itu kan paling senang cepat gitu ya, patas AC gitu loh. Kalau bisa gak usah berhenti di terminal gitu loh, langsung. Ayatnya ya paling panjang itu wadduha lah ya, sabihis lah ukurannya kalau sholat berjemaah. Jangan mentang-mentang kita mau hafiz Quran, kita ngulang hafalan gitu loh, satu juz. Kan kasihan kalau ada orang tua di belakang kan kepanjangan loh. Ya kalau dia langsung duduk gimana gitu. Kalau di sini mungkin gak biasa sholat duduk di kursi orang tua ya. Kalau di Timur Tengah tuh biasa loh orang duduk di kursi itu. Jadi dari rumah sudah ada kursi untuk sholat itu loh. Di sana dijual loh kursi untuk sholat itu. Karena gak kuat duduk kali ya, gak kuat berdiri. Dia jalan kuat tapi berdiri gak kuat, saya juga bingung gimana seorang ini sebenernya. Begitu sampai di masjid taruh kursi, duduk dia di sana gitu loh. Jadi imam sepanjang apapun baca dia santai aja, orang duduk kok gitu. Malah kalau imam pendek dia marah, pendek banget sih imam gitu. Nah dia duduk gitu kan. Dan satu hal, caranya nanti kalau teman-teman kebetulan sholat tarawih di tempat-tempat yang panjang gitu ya, itu caranya kita megang Quran. Kalau gak megang Quran tuh gak bisa, capek sekali loh. Satu malam satu juz. Di sini enggak ya, kalau tarawih gak satu juz ya. Nah, kadang-kadang ada masjid itu biasanya satu malam satu juz. Itu kalau enggak kita satu rakaan satu juz. Saya pernah itu dulu. Panjang itu. Tapi karena saya bawa Quran kecil gini, saya nanti tutup dulu gitu. Selama gerakan kita tidak berturut-turut, tidak membatalkan sholat ya. Tidak membatalkan sholat. Ya Rasulullah kan pernah juga menggendong Sirina Husain ketika sholat. Ketika rukuk beliau taruh gitu. Ini dijadikan dasar oleh ulama Libanon, ulama Syria. Saya ceritakan dulu ya, kalau orang-orang Libanon itu kalau pakai sorban itu kan gede banget itu. Pernah gak lihat, pernah gak ulama Syria kesini sama ulama Libanon itu? Itu digulung itu loh, tiga spray itu, ses itu. Soalnya saya dulu pakai itu, pakai spray saya itu. Spray saya gulung itu. Ya bersih, bukan habis diompolin, enggak itu. Itu sampai segini loh. Lihat ulama-ulama Syria itu, ulama Libanon itu. Turki juga ikut-ikutan itu. Kalau dia pakai sorban itu gede banget, lebih gede sorban dari kepala itu. Enggak tahu lah, jadi pernah lihat di TV ya. Itu kalau dia sholat, itu pakai itu lho. Pakai sholat, waladolin amin. Ketika mau ruku, ditaruh dulu. Taruh dulu, ruku-ruku, berdiri pakai lagi gitu. Ada mejanya. Ditanya, Syekh kok boleh begitu gitu loh. Dia jawab, dulu Rasulullah juga begini kok. Waktu menggendong Sirina Hasan Husain sholat. Begitu mau ruku, ditaruh. Rukuk sujud digendong lagi gitu lah. Ya ada dalilnya juga dia ternyata gitu ya. Tapi menurut saya dia kurang kreatif. Sarungnya bagi saya tuh dikasih tali gitu. Jadi dikasih tali ke atas gitu ya. Jadi pas rukuk aja gitu loh. Begitu naik tinggal lipatin aja lagi gitu lah. Ini menurut saya lah ya, kurang kreatif. Daripada naro-naro begitu capek tuh. Kasih aja tali ke atas gitu loh. Nah gitu lah. Jadi untuk khusus imam ada talinya itu loh. Jadi pas ruku sampai di atas tinggal lipasin gini aja. Enggak usah ditaruh-taruh begitu menurut saya. Ya biarin aja lah ya. Nanti mudah-mudahan dia suatu saat main ke sini, lihat dia gaya, suruh dia jadi imam. Syekh Fadl, imam Buddha. Mau dia tuh, senang dia dijadiin imam. Ya udah, tapi dia naruh-naruh ini nanti. Mungkin kita disuruh jagain kali ya. Atau sewa orang lah gitu ya. Pas kita ruku pegangin gitu lah. Ya, seratur ayat. Hadis terakhir, wa indahu ma min hadisin Jabir wal isya ahyanan yuqaddimuha wa ahyanan yuakhiraha. Kadang-kadang Rasulullah mencepatkan salat isya, kadang-kadang juga mentakhirkan. Tapi menunggu salat isya bukan dengan tidur beliau ya. Beliau dengan zikir dengan para sahabat dan enggak ditakhirkan banget itu. Idza ra'ahum mujtami'u ajala, apabila sudah banyak berkumpul beliau menyegerakan. Wa idza ra'ahum abata'u akhara, apabila beliau melihat orang masih pelan-pelan, beliau takhirkan salat isya sedikit. Kita juga mentakhirkan salat isya ya, karena ada pengajian itu. Ya. Ya itulah apa? Mentakhirkan salat isya, tapi waktunya tadi adalah sampai nisfil lailil awsat. Jadi kalau malam hari kita itu mulai dari maghrib sampai subuh nanti jam 4 kita bagi 2. Dan pertengahan itu adalah akhir daripada waktu salat isya, ini riwayat daripada Abdullah bin Umar. Jadi mungkin agak keliru juga, walaupun ada pendapat yang mengatakan waktu sholat isya itu mulai dari habis sholat maghrib sampai nanti azan subuh itu loh, sholatul apa waktu fajar itu ya. Tapi saya lebih setuju sebenarnya ini ya, jangan dilama-lamakan sholat isya, sebab sholat isya itu memang agak berat ya, waktunya agak panjang. Dan dalam hadis itu kan sholat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah sholat. Oh ya, kemarin siapa yang nanya ya? Saya belum jawab itu. Apa ciri-ciri orang liberal ya? Sini nanya kalau salah ya. Orang liberal itu ciri-cirinya, waktu itu saya jawab, saya mengkategorikan liberal itu munafik loh. Orang munafik itu. Ciri-ciri orang liberal itu adalah, dia kan sebenarnya benci kepada Islam. Ya, benci kepada Islam. Cuma dia gak mau mengungkapkan, itu munafik. Kalau orang kafir jelas gitu loh. Setahu saya, menurut saya boleh ya, orang-orang liberal itu tidak mau, tidak suka memakai atribut-atribut orang Islam yang biasa. Nun sewu ya, contoh jenggot. Ini walaupun enggak jadi ukuran penting ya, tapi bagi saya tidak pernah melihat orang liberal, teman-teman saya berpikiran liberal itu, tamat-tamatan dari barat itu, mau miara jenggot kayak saya ini enggak bakalan. Pakai baju kokonya enggak mau. Apalagi pakai sorban, tambah enggak mau gitu loh. Itu salah satu ciri yang saya perhatikan dari teman-teman saya yang agak liberal itu ya. Jadi menghindari, menurut mereka atribut-atribut ke Islam itu gak penting gitu. Sebenarnya bukan itu masalahnya, memang dia gak suka Islam kok. Orang munafik itu kan begitu, tidak mau mengeluarkan dia benci Islam. Tapi kerjanya menggugat Islam aja dari dalam. Al-Quran lah bukan kitab suci. Rasulullah lah yang katanya salah menerima wahyu, salah memahami wahyu. Ya. Kitab suci tidak sebagaimana kitab, sama dengan kitab yang lain. Ya, orang liberal itu kan begitu. Kalau sudah cocok dengan zaman, ya Al-Quran itu jangan dipakai lagi gitu loh. Bagi kita kan zaman yang harus disesuaikan dengan ini. Dengan Al-Quran, bukan Al-Quran mencocokkan dengan zaman gitu loh. Nah, orang-orang begitu biasanya tidak suka dengan atribut-atribut, dengan atribut-atribut sunnah. Yakin deh, carilah orang liberal itu ya. Jangan mengharap nanti ulil absar abdallah itu pakai sorban, gak bakalan saya itu. Lihat nanti ya, sebenarnya di taruhan. Walaupun taruhan tuh gak boleh ya. Tapi gak apa-apa lah untuk kasus ini. Gitu. Pernah gak ulil absar dalalah itu? Rajanya jil ya. Jaringan iblis lanatullah itu loh. Gak bakalan pakai sorban itu. Pakai jenggot, pakai tasbih. No, gak bakalan menurut saya itu. Karena dia sangat benci. Sampai dia bilang, kalimat dia itu yang paling saya hafal itu. Semua agama sama. Semua menuju kebenaran. Islam bukan agama paling benar, kata ulil itu. Udah dikafirkan sama ulama Jawa Timur itu. Islam itu agama paling benar. Ya. Semua agama lain itu sesat. Ya cuma kita ngomong dalam rangka akidah syariah, tapi dalam rangka sosial kita enggak ngomong sama orang Kristen, "Wah, agama itu sesat itu," jangan. Makanya kalau ada saya bilang, "Apa bagaimana akhlak kita kepada orang non-muslim?" Tidak boleh menghinanya, Pak. Boleh kok saya bilang, tapi jangan depan dia. Depan kita-kita aja enggak apa-apa. Sudah azan ya? Sudah ya? Oke, sampai hadis mana tadi? Tentang waktu sholat ya. Insya Allah kita lanjutkan lagi nanti, 2 minggu lagi. Sebab kita seling-seling nanti dengan akhlak ya. Kita meningkatkan ibadah dan akhlak kita kepada Allah. Semoga sampai akhir hayat kita nanti ya, kita selalu dibimbing Allah untuk setiap hari itu mendekatkan diri kepada Allah. Kalau istilah saya itu cooling down dulu lah dengan dunia ya. Jadi jangan menangis kalau enggak dipanggil CKS gitu loh. CKS kok enggak nelfon saya ya gitu, enggak usah. Kalau bisa di reshuffle tuh bersyukurlah. Ini ada teman-teman kita dari Partai Islam ini sedih jatah menterinya dikurangin. Seharusnya bersyukur bagi saya. Enggak banyak tanggung jawab nanti di akhirat gitu ya. Terhadap dunia itu kita calling down aja lah. Tapi kalau berakhirat, oh kita menjadi nomor satu kalau bisa ya. Sebab hidup kita ini enggak lama loh. Saya kok curiga ya. Saya tuh mimpi kiamat tuh sudah banyak sekali loh. Hampir tiap bulan tuh saya mimpi 3 kali loh kiamat. Enggak tahu apa, enggak susah juga saya. Malah terakhir ini yang paling tragis ini. Malam hari saya mimpi kiamat, besoknya istri saya melahirkan. Coba bayangkan. Susah saya menemukan kontak fisiknya itu gimana ya. Malam harinya saya mimpi kiamat. Tapi saya selamat gitu loh. Biasanya kiamat gak ada yang selamat. Nah. Karena seluruh manusia tuh mati gitu loh. Saya hidup bingung juga kok hidup sendiri gitu loh. Sendiri juga bingung mau ngapain gitu ya. Subuh-subuhnya pas bangun istri saya melahirkan gitu loh. Coba bayangkan ya, banyak sekali saya mimpi kiamat. Dalam hati saya, ini jangan-jangan kiamat udah dekat gitu ya. Sahabat Nabi kalau hari Jumat itu ketakutan luar biasa loh. Sebab dalam hadis kan kiamat itu hari Jumat ya. Kalau hari Jumat itu mereka ketakutan, jangan-jangan kiamat gitu. Kita biasa-biasa aja ya. Karena kita masih belum hakul yakin banget kayaknya. Mangga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustaz, marah yang seperti apa yang baik? Marah yang baik. Ya kalau lagi marah, traktir orang itu baik gitu. Ya marah gimana Mbak? Begini dong, kalau marah ngajak-ngajak makan tuh baik gitu. Buat aja dia marah terus gitu. Begini ya, wal kaziminal ghaizo, dalam surat Ali Imran yang 133 itu, wal kaziminal kazim itu artinya menahan dan menyembunyikan al ghaizo itu marah. Jadi dalam Islam bukan tidak boleh marah. Ya. Marah boleh asal alasannya tepat, caranya tepat, porsinya tepat dan pada orang yang tepat itu yang itu. Rasulullah pernah juga kok marah sama sahabat Nabi, marah waktu perang tuh kan marah tuh. Masa ada perang enggak marah kan lucu. Main tong tong tong tong. Itu siapa? Facebooknya apa itu? Nah, ada marah pakai emosi itu. Saya kurang setuju kalau mengatakan bahwa mendidik anak sekarang itu, ini bagi orang psikologi ya Nun Sewu ya, mendidik anak itu katanya gak boleh marah, harus lebih banyak punishment, reward daripada punishment gitu loh. Memukul istri ini gara-gara undang KDART ya. Dalam Al-Quran tuh adalah memukul istri. Fa'aizuhunna, gak mempan dinasihati. Fahjuruhunna fil madoji'i, pisah ranjang. Enggak mempan juga, fadribuhunna, pukullah istrimu. Ada memukul itu ada. Cuma cara memukulnya itu bukan untuk marah, tapi mendidik gitu ya. Kalaupun enggak harus memukul orangnya, enggak apa-apa kok. Pukul meja dan samping dia ya. Saya kalau kadang-kadang mukul meja gitu. Ya eman-eman mejanya sih itu. Ya seperti, jadi marah yang baik itu yang apa? Yang seperti tadi, yang kedua, marah yang baik itu yang tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Jadi kalau kita marah, apa yang kita lakukan? Kita ambil motor, kalau saya biasanya keluar gitu ya, nyari warung bakso masih buka gitu lah. Itu bagus itu. Diajak orang makan, gue lagi marah nih gitu lah. Ayo makan sebenarnya. Bagus itu. Jadi marah yang baik, masa Islam dihina kita gak marah? Bahlul lagi saya itu. Kalau Islam dihina kita tidak marah, wah iman kita kemana sebenarnya? Jadi marah itu perlu. Misalnya Rasulullah dihina, lalu kita gak marah gitu. Kalau saya ngamuk saya itu. Dulu siapa yang ngomong waktu karikatur Rasulullah muncul di jualan poster Denmark itu ya. Itu kan banyak umat Islam demo waktu itu loh, memboikot. Timur Tengah itu memboikot produk-produk Denmark. Sampai mereka rugi 3,8 juta euro, kapok saya bilang. Muncul artis di TV orang gak tahu sejarah itu. Ngapain kita marah Rasulullah dihina? Rasulullah jadi sakitin gak marah kok. Kalau gak ngerti sejarah jangan ngomong saya bilang. Cuma gimana saya ngomongnya gak, dia denger gak denger sih. Cuma kan dia artis dia keluar di TV gitu loh. Masa Rasulullah dihina kita enggak marah, saya bilang. Cuma marahnya sesuai dengan syariah. Contoh, membuat produk bagus enggak itu, berkat produk itu? Bagus. Seluruh produk Denmark kita boikot. Kemarin Belanda pernah juga ya, siapa namanya yang kemarin dibebaskan oleh pengadilan Belanda itu, loh. Yang memakai ayat Anisa untuk ayat perang itu, loh. Siapa namanya itu? Asa kalau ngapal orang-orang kafir yang susah ya. Siapa namanya itu yang dibebaskan oleh pengadilan Belanda itu, loh. Dinyatakan tidak bersalah gitu loh. Nah kalau bisa kita boikot produk Belanda itu. Produk Belanda apa sih kita pakai biasanya? Apa? Delivery kok Belanda? Gak ada juga sih produk Belanda yang kita pakai ya. Kalau produk-produk yang bersumbang ke Yahudi itu ada. Saya punya filenya malah. Termasuk Coca-Cola. Yang saya ceritakan dulu ya. Itu Coca-Cola itu berapa persen dari keuntungannya disumbangkan untuk gerakan Zionis gitu ya. Makanya tulisan Coca-Cola itu kalau ini kebetulan pangkat saya juga kata ya. Tulisan Coca-Cola itu kalau kita ginikan ke cermin itu akan terbaca La Muhammada La Makata, bahasa Arab. Kalau enggak saya tes nanti. Ambil tulisan Coca-Cola, ginikan ke cermin, baca. La Muhammada La Makata, tidak ada Muhammad, tidak ada Mekah. Kebetulan apa tidak, wallahu alam. Itulah kenyataannya. Ya, jadi kalau umat Islam dibantai di Palestina, terus kita enggak marah gitu loh, enggak mungkin marah dong. Ya tapi marahnya sesuai dengan syariat lah ya. Wal kazimina kaizo, ya salah satunya mungkin menghentikan pembelian produk gitu ya, itu memboikot, itu bagus itu. Itu marah yang baik. Apakah marah dengan mencari kesalahan seseorang guna dalam sebuah acara motivasi bagus untuk digunakan? Ya. Apakah marah dengan mencari kesalahan seseorang? Saya rasa untuk membuka aib orang lain dengan tujuan dakwah, asal tidak menyebut namanya enggak apa-apa. Saya malah kadang-kadang nyebut nama saya. Kayak Ulil saya sebut namanya. Gibah gak saya itu? Ulil itu sesat saya bilang. Munafik saya bilang. Enggak, saya untuk rangka dakwah. Supaya kalian hati-hati baca tulisannya gitu loh. Saya sebut aja namanya gak ada masalah. Bedanya marah dengan tegas gimana? Tegas itu ini ya. Tegas itu bukan dengan marah disandingkan. Tegas itu dengan kasar. Kasar dengan tegas beda. Kalau kasar itu ya apa ya? Misalnya kita bilang sama anak kita, nak, kau jangan ngerokok ya sebelum kerja. Kalau kau ngerokok nanti saya tempeleng, kata bapak. Ternyata dia merokok, anak itu ditempeleng. Tegas apa keras itu? Tegas itu, karena sudah diomongin dari awal. Bukan zolim bapak itu, tapi tahu-tahu gak ada peraturan, tahu-tahu menggamplang aja gitu ya. Itu namanya kasar gitu ya. Jadi pertanyaannya bagus, marah, boleh marah gak? Kalau orang gak marah, ada gak orang yang gak bisa marah ya? Ada, ya udah dibungkus kain kafan, nggak bisa marah. Semua bisa marah, orang masa nggak bisa marah. Cuma ada yang diekspresikan, ada yang disimpan saja, ditahan, tato jadi jerawat itu. Katanya marah tuh harus di, kalau nggak jadi bisa sakit jantung ya, bisa stroke itu. Marahnya keluarin aja, tidak teriak nggak apa-apa. Teriaknya gini, ambil ember. Isi air, teriak dalam ember, gak ada orang dengar itu. Oh, gitu loh. Itu istilahnya plong jiwa kita setelah marah ya. Soalnya kalau ditahan aja jadi penyakit. Tentang pengelolaan daging korban. Bagaimana pengelolaan kulit korban? Apakah boleh dijual? Kalau dijual, dibelanjakan apa? Ya, ini sering pertanyaan nih kalau korban begini ya. Saya cerita dulu ya. Kasus di salah satu daerah dekat Mirota Kampus. Di sana saya pernah diundang karena saya ngaji juga di sana. Malam-malam itu dipertemukan dengan takmir. Ternyata ada salah satu orang takmir, orang tua, dia berpengaruh di sana. Itu dia mengambil alasan tuh enggak jelas. Sejak dia pensiun, dia masuk kampung itu kalau daging korban, itu kalau jeronya dia buang. Sebab katanya Rasulullah membenci jeroan gitu. Akhirnya seluruh jeroan korban itu dia buang. Kebetulan mesin itu di samping kali Codé, dibuang semua gitu loh. Katanya Rasulullah benci ini. Nah, saya disuruh berdialog dengan bapak tersebut. Satu lagi yang dia halangi adalah karpet merah. Seluruh sumbangan karpet merah ini dia simpan di gudang. Karpet itu harus ini semua hijau semua, hijau. Biru enggak ada ya. Biasanya hijau sama merah ya. Yang merah tuh dia simpan di gudang. Gak boleh dipakai. haram katanya. Kenapa? Karena Rasulullah benci warna merah itu loh. Orang-orang sana tuh gak berani ngelawan bapak itu. Saya disuruh, saya bukan ngelawan, cuma nasihatin gitu loh. Saya bilang sama bapak itu, baik-baik, Pak, saya bilang, yang bapak bilang itu benar. Rasulullah memang tidak suka warna merah. Rasulullah kesukaannya itu warna hijau. Tapi bukan berarti beliau benci warna merah. Masalah jeroan, memang Rasulullah tidak suka jeroan. Tapi bukan membenci jeroan, saya bilang. Hasilnya apa? Enggak mempan. Besok korban gitu lagi, dibuang lagi jeroannya. Kalau daripada dibuang, mending kasih saya gitu ya. Sama karpet merah itu loh. Kasih saya aja, nanti saya kasih masjid yang mau nerima karpet merah. Ini hijau semua ya. Jadi kan sama pendapatnya nih. Enggak ya, memang yang sedekah hijau semua ya. Rasulullah itu memang suka warna hijau, Pak. Bagaimana, nah kulit korban itu enggak boleh sebenarnya itu. Kalaupun dijual, syarat saya pada saat itu dijual, duitnya dibelikan daging lagi, dibagi lagi kepada si korban. Pokoknya utuh, enggak boleh ada apa-apa di itu korban itu. Nah, hati-hati yang tukang jagal. Tukang jagal itu kan biasanya minta bagian, itu enggak boleh sebenarnya itu. Pak, nanti kepala buat saya ya, yang jagal itu lah. Enggak boleh, dia kan udah dibayar. Itu tuh murni, kecuali sahibul korban semuanya nanti ridho, enggak apa-apa. Bagi saya tuh dibagi semua. Biasanya tukang jagal tuh begitu. Mau nyembelih, terkaki buat saya gitu. Semuanya harus dibagi menurut saya. Jangan dipatok-patok begitu, itu zolim, itu harta orang masalahnya, bukan harta kita gitu. Kalau kambing kita sendiri mau ambil kepalanya, kayak mau ganti kepala dia, silakan saya bilang. Tapi kalau ada korban jangan gitu. Apakah orang kafir Yahudi boleh dibagikan daging korban? Ini dulu pernah kasus ya, masalah pertanyaan kedua ini bagus ini. Setahu saya, daging korban itu hanya boleh dibagikan di kampung kita itu kepada orang-orang muslim. Ya. Ada yang lebih parah. Ini kejadiannya di Semaki. Ada orang Kristen di sana kemarin ngamuk-ngamuk. Kenapa? Karena tahun kemarin dia menyumbang korban kambing untuk korban. Ini kejadiannya dekat Mandala Krida. Baru kemarin, sebulan yang lalu saya di sana, dialog panjang. Kasusnya, orang Kristen tuh baik banget karena dia merasa di kampung, sampai takjil itu, takjil untuk buka puasa itu, dia sumbang terus. Hebat enggak dia itu? Takjil. Boleh enggak usah katanya. Akhirnya diputuskan oleh Tamin itu, kami tidak lagi menerima takjil dari orang Nasrani. Oh, dia marah-marah. Dia kasih satu kambing untuk korban tiap tahun. Setelah dialog panjang dengan kami, sekarang ditolak gitu. Dia marah-marah lagi gitu loh. Orang berbuat baik kok dilarang itu. Nah, bagaimana dengan pembagian daging korban? Saya baca dalam mazhab Syafi'i, seluruh umat Islam, mau kaya mau miskin, itu harus merasakan daging korban. Kalau sudah lebih kampung tersebut, pendapat saya temukan adalah cari di kampung lain, baru boleh dipindahkan daging korban ini ke kampung lain. Ya, kalau di tempat korban tadi itu sudah mendapatkan semuanya orang Islam, masih lebih kebanyakan, pindah ke kampung lain carinya. Boleh gak ke jauh-jauh? Silakan. Sekarang kalau tidak salah sudah ada yayasan yang mengelola daging korban ini ya, yang dijadikan kemasan itu loh. Ya, itu untuk mengirim ke jauh-jauh itu loh, sampai ke Irian segala macam ya. Soalnya kalau tidak dibegitukan, dikemas gitu, nanti jadi busuk ya segala macamnya lah gitu loh. Bagaimana itu? Bagi saya enggak masalah. Ya. Dan bolehkah dibagikan kepada orang kafir dan Yahudi? Saya tidak menemukan pendapat membolehkan gitu loh. Yang berhak menerima itu adalah orang-orang Islam. Tapi kalau saya dibagi daging korban oleh masjid, lalu saya masak, lalu saya bagi tetangga saya orang kafir, itu gak ada masalah. Saya sendiri yang pengen gitu loh. Dan itu sering saya lakukan. Karena ibu saya itu kan jago masak rendang ya. Oh, daging itu kalau di rendang, kalau orang Padang rendang itu ya, mantap. Dijamin sakit perut. Itu kalau rendang yang asli orang Padang bikin, tambah lama tambah enak, tambah lama tambah enak loh. Semakin dipanasin tambah enak, semakin dipanasin tambah enak. Sebulannya gak basi loh itu, kalau asli loh ya. Dan ibu saya pintar itu. Kalau saya kurang bisa itu. Saya kalau masak itu ya semua bumbu saya masukin itu. Pokoknya kalau orang kalau sakit perut berarti udah mantap itu. Ya, jadi kalau bisa janganlah dahulukan orang-orang Islam, ya. Tapi kita disuruh berbuat baik, iya, tetangga. Kita masak, ya, kita masak, lalu kita lebihkan untuk tetangga kita, monggo. Tapi kalau daging korban itu kalau bisa ya untuk kita aja ya. Itu sementara pendapat saya. Nanti kalau menemukan pendapat lain tolong dikoreksi, enggak apa-apa ya. Ustaz, assalamualaikum. Saya mau nanya, bagaimana menurut Ustaz ketatanegaraan kita Indonesia ini, apakah termasuk negara liberal? Liberalisme itu, kalau liberal itu aslinya bebas ya. Liberal itu bukan hanya dalam masalah agama loh ya. Liberal itu bisa dalam liberalisme ekonomi, ada kebebasan ekonomi. Yang liberal saya maksud tadi adalah liberal dalam masalah keagamaan. Ya, apakah hukum negara Indonesia ini liberal? Ya tergantung bagi saya. Kalau dikaitkan dengan Islam, ya jelas hukum tata negara kita ini kan tidak memakai sistem Islam ya. Jadi tidak bisa dikatakan bukan liberal lagi, memang keluar dari itu sebenarnya gitu. Jadi liberalisasi ekonomi, ada liberalisasi dalam masalah akidah, ada liberalisasi dalam masalah perdagangan. Jadi liberal itu artinya sebenarnya bebas tanpa ikatan gitu. Nah, kalau dalam konteks agama, orang yang tidak mau mematuhi Al-Quran dan Sunnah itu liberal. Itu yang saya maksud. Tapi kalau dikaitkan dengan tata kenegaraan, ya saya rasa pertanyaannya bukan begitu. Apakah sistem negara ini sudah termasuk sesuai dengan ajaran Islam? Kalau gitu pertanyaannya mungkin bisa saya jawab gitu ya. Tapi gak sekarang jawabnya, nanti waktu ada yang nanya. Ya. Jadi liberal itu artinya bebas. Bebas, tidak mau terikat. Pada negara-negara bebas itu sebenarnya masih ada undang-undang loh ya. Jadi gak ada yang bebas, gak ada orang bebas murni, itu gak ada. Nah, dalam konteks agama akidah syariah, kita harus terikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Kata Al-Quran begitu, begitu. Warisan 2:1, 2:1, jangan diroba-roba. Gak ada silahnya. Ya. Ijma ulama, lama begitu gitu loh. Kemarin ya, yang saya kasih contoh itu, Aminah Wadud, seorang feminisme sekuler itu loh. Sebenarnya dia muslim tapi munafik itu loh. Itu kan yang dia bikin sholat Jumat, dia jadi khotib, dia jadi imam. Kata dia, ulama dulu tuh diskriminatif. Kenapa kami tidak boleh menjadi khotib Jumat perempuan dan imam Jumat? Gimana sih ente bahlul ya dalam hati saya? Yang wajib Jumat itu kan cowok bukan cewek. Kalau cewek Jumat silakan ente jadi khotib, saya enggak marah, saya bilang. Ini yang Jumat itu kebetulan cowok. Yang cocok adalah cowok. Sebab kenapa? Ya ini sudah fitrah manusia, saya bilang. Nun sewule ya. Ini pengajian saya. Kalau ada laki-laki mendengar suara wanita, itu efeknya beda kalau perempuan mendengar suara laki-laki. Gak percaya, coba aja. Misalnya kita lagi belajar, besok mau ujian ya. Terus lagi belajar, ada suara cewek di bawah nanya sama ibu kos. Bu, tahu alamat ini enggak? Itu loh. Salah alamat. Ting-ting nih orang. Itu saya yakin cowok yang baca tadi itu pasti berhenti baca loh. Ada suara cewek ya kan, normal gitu, normal bagi saya. Tapi kalau cewek dengar suara cowok gitu ya, misalnya dia di kamar lagi baca buku itu, ada suara cowok lewat, suara cowok kan gede tuh, be gitu. Ada nyari tempat kos kosong nggak gitu ya, cewek itu nggak terusik biasanya. Kok ada petir atau gitu, mulai gitu. Beda kalau cowok mendengarkan suara cewek. Jadi kalau khotib itu nanti cewek, pengaruhnya lain, saya bilang. Nanti masjid-masjid yang memakai khotib cewek laris. Misalnya di sini khotibnya cewek gitu ya. Mungkin jemaahnya sampai depan sana kali. Dan masjid-masjid yang khotibnya cowok, enggak ada jemaah. Apalagi khotibnya tua. Paling jemaahnya 5. Itu pun ponakan dia semua. Enggak enak sama mbahnya gitu. Ini sama juga dengan soft loh. Kenapa soft laki-laki di depan, soft perempuan di belakang? Karena menurut saya, ini menurut saya lah ya, itulah aturannya. Coba kalau soft perempuan di depan, laki-laki di belakang, apa yang terjadi? Jadi laki-laki melihat perempuan tuh beda efeknya ketika perempuan melihat laki-laki. Saya pernah survei kecil-kecilan sama mahasiswa. Ayo mahasiswa saya, silakan, takut gak takut ya. kamu kalau ngelihat laki-laki gimana? Biasa aja kok Pak. Nah, berarti kami nggak ada hargaan sama sekali. Iya katanya. Jujur loh dia. Kalau laki-laki melihat perempuan tuh beda. Ini menurut perempuan loh ya. Jadi Allah menciptakan seperti itu, mau diapain. Makanya jangan sampai soft perempuan tuh di depan. Nah, Aminah Wadud ini lebih gila lagi orang, sedeng lagi orang ini. Itu dia jadi imam, jadi khatib di Washington DC. Jemaah tuh dia campur. Enggak, laki-laki enggak depan, lakang, samping-samping enggak. Itu terserah saja laki-laki, cewek, di mana aja boleh bebas begitu. Enggak ada aturannya katanya. Dia ini enggak tahu aturan. Bagaimana kalau terjadi nun sewu ya? Pelecehan seksual ketika sholat coba. Kalau dicampur-campur begitu tuh. Nanti ketika sujud, au, gimana coba? Ente tanggung jawab jadi imam, saya bilang. Emang yang sholat itu orang benar semua apa? Ketika rukuk tangannya kemana-mana. Karena di sampingnya cewek-cewek semua gitu loh. Padahal sudah diatur oleh Allah, soft laki-laki di depan, perempuan di bawah. Enggak mau aturan itu liberal tuh bagi saya. Nah, kalau dalam masalah tata negara, saya kurang mendalami ya. Apakah termasuk negara liberal? Ya kalau pemerintah tidak punya aturan, membebaskan segala macam, ya liberal. Liberalisme pemikiran. Semua masuk aja bebas, enggak apa-apa itu. Enggak ada filter. Gak ada undang-undang untuk menahan itu, ya liberal bagi saya. Semua dibolehkan masuk aja. Gak ada filter, gak ada segala macam, itu liberal bagi saya. Dalam konteks ketatanegaraan. Terima kasih ya. Kita sambung lagi insya Allah minggu depan.